Ya, terima kasih Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema metanoia. Metanoia atau metanoeo itu selalu terjemahkan dalam Alkitab kita, terjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah bertobat. Dan kata ini metanoia, metanoeo itu ada 58 kali di dalam Perjanjian Baru. Jadi ini kata yang katakanlah familiar, banyak dipakai di dalam Perjanjian Baru. Metanoia dari tadi dua kata, yaitu meta yang berarti perubahan, noio itu berarti pikiran atau hati. Jadi metanoia adalah, arti sebenarnya adalah perubahan hati atau perubahan pikiran. Jadi apa sih maksud perubahan itu? Perubahan itu berarti, ya, digambarkan Michael, orang berjalan ke arah sana, ya, biasa hidup kita seperti ini, lalu berhenti, berbalik 180 derajat, ngarah ke sana. Jadi yang arah tadi di belakang itu ditinggalkan. Bukan 360 berarti balik lagi ke sono, ya. 180 derajat berarti berlawanan. Itu maksudnya ada perubahan. Jadi tidak mengulang lagi. Tadinya ke arah sono, berhenti, berbalik, tinggalkan sama sekali. Ketika kita meninggalkan itu, berarti apa? Berarti kita sudah tidak balik lagi. Point of no return. Tidak ada kembali lagi. Kemarin pesawat Lion Air jatuh di Bali, sampai ke di laut ya, tidak di daratan, tidak di landasan. Nah, seperti pesawat itu, ketika pesawat itu mulai take off, naik ke atas, dia enggak boleh balik lagi ke belakang. Kalau balik lagi, apa sih jatuh? Naik ya sudah naik. Jadi point of no return, tidak kembali lagi ke semula. Harusnya begitu kehidupan orang-orang percaya ketika mereka melakukan metanoia atau perubahan hati atau perubahan pikiran. Ketika ulat itu menjadi kepompong, berapa hari dalam kepompong, lalu dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, enggak mungkin kupu ini kembali lagi masuk ke dalam kepompong itu. Enggak mungkin. Dia sudah jadi yang baru. Nah, itu harusnya orang-orang Kristen. Metanoia, adakan perubahan. Jadi metanoia tidak boleh lihat satu titik aja, ketika pesawat mau take off, naik ke atas, enggak. Tapi seluruh proses itu, take off ke atas dan berjalan menuju ke tujuan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada orang seorang penjudi, dia katakan, aku bertobat, aku mau berhenti berjudi. Hari ini dia katakan begitu, tapi lusa dia berjudi lagi. Nah itu bukan metanoia. Atau ada pemabok, aduh menyesal sekali, saya berdosa. Berhenti, saya enggak mau mabok. Tapi minggu depan dia mabok lagi. Itu bukan metanoia. Jadi metanoia berbalik 180 derajat, tinggalkan yang lama, enggak kembali lagi ke arah yang semula. Nah, jadi apa artinya metanoia? Metanoia adalah pertobatan nyata dalam pikiran, di dalam sikap, dalam pandangan, dengan arah yang sama sekali berubah. Enggak sama lagi, sama sekali berubah, malahan berlawanan. Nah, itu namanya metanoia. Berhenti, berbalik. 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Dari PL, Nabi terakhir Maliaki, Tuhan diam, Tuhan bungkam 400 tahun. Setelah itu Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. Nabi PL yang terakhir, bisa dikatakan begitu, dan Nabi yang baru yang paling pertama, itu Yohanes Pembaptis. Itu peralihan dari masa PL ke masa PP. 400 tahun, Tuhan bungkam, tidak berbicara kepada umatnya. Ketika Yohanes Pembaptis datang, apa yang dikatakan pertama kali kepada umat Israel? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, artinya metanoia itu. Bertobatlah, berhenti. Hidup harus benar, dan kenapa? Kerajaan surga sudah dekat. Perkataan ini diulang lagi ketika Yesus memulai pelayanannya, Matius 4:17, dia juga berkata persis seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis melihat dosa-dosa bangsa Israel yang begitu bebal, begitu keras kepala, begitu tegar tengkuknya, sehingga dia diutus oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak bermanis-manis, tidak pakai basa-basi, langsung tegur, bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Seberapa dekat sih? Pak, Yohanes Pembaptis ngomong itu 2000 tahun yang lalu, sekarang kok enggak kiamat-kiamat ya? Sekarang kok kelihatannya biasa-biasa, malah kejahatan semakin berkembang, malah orang semakin banyak bertindak dosa, kejahatan meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Dan waktu satu bulan ini kalau kita perhatikan di majalah, lihat televisi, di koran, kejahatan semakin banyak, pemerkosaan semakin banyak, tidak hanya orang dewasa, saudara-saudara, anak-anak sudah mulai memperkosa. Anak SD, saudara, luar biasa bukan anak SD, bisa memperkosa anak kecil umur 3-4 tahun. Secara kualitas, kejahatan bertambah. Secara kuantitas juga bertambah. Semakin banyak kejahatan dilakukan oleh manusia ini. Di manusia menjadi dan semakin baik, semakin jahat. Lalu apa artinya surga semakin dekat? Surga sudah dekat. Perjanjian baru diawali oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, waktunya sudah dekat. Kita Wahyu, terakhir perjanjian baru, juga Rasul Yohanes mengatakan, waktunya sudah dekat. Kalau begitu, seberapa dekat sih? Saudara, kita tidak bisa mengukur secara kuantitas berapa lama dekatnya itu, tapi kita tahu segera datang. Mari kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 13, apa yang dimaksud dengan dekat itu. Ibrani pasal 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kepunahannya, kemusnahannya. Yesus mengatakan begitu. Ini yang tua, jadi usang, dan mendekati kemusnahannya. Kapan? Kita enggak tahu. Kita bayangkan dengan mobil. Kita bolak-balik ke bengkel, sudah diberitahu sama tukang bengkelnya ya. Ini sudah tua pak kendaraannya, ini perlu diganti, ini perlu dirubah, dan segala macam. Lalu kita coba pertahankan, kita ganti ini, ganti itu. Tapi tukang bengkel bilang, pak, sudah tua, setiap saat loh pak, bisa mogok di jalan. Kapan mogok itu, kita enggak tahu. Tapi yang pasti, kendaraan tua itu usang dan akan berhenti. Dunia itu juga seperti itu. Mendekati perhentiannya. Kapan? Kita enggak tahu. Tuhan sudah pernah mengatakan, dan Alkitab juga tidak memberitakan kapan itu. Tapi yang jelas, waktunya sudah dekat. Dari permulaan kitab Matius dan akhir kitab PB Wahyu, semua ngomongin hal yang sama, yaitu waktunya sudah dekat. Jadi kita harus siap-siap, saudara, waktu itu sudah dekat. Maka kita harus ada perubahan. Ketika Yohanes Pembaptis maupun Yesus mengatakan bertobatlah kamu, mereka pakai kata metanoite, ini kata kerja. Kata kerja adalah bentuk present active imperatif. Apa itu maksudnya present active imperatif? Imperatif itu suatu perintah, present itu terus menerus, dan aktif harus dilakukan. Jadi kesimpulannya, suatu perintah yang terus menerus agar dinyatakan menjadi suatu realita. Imperatif, suatu perintah. Terus menerus dilakukan akan menjadi realita, tidak sekedar diomongin, tidak sekedar di dalam otak kita, tetapi terus menerus dilakukan sampai menuju titik itu loh, realita itu loh. Jadi jangan diam saja, enggak boleh. Atau jangan dipikir, oh ya saya mau bertobat ya, selesai. Enggak, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, metanoite. Terus menerus melakukan mencapai satu titik yang Tuhan kehendaki itu. Yudas menyesali perbuatannya ketika dia menjual Tuhan Yesus 30 perak, dia melihat, loh Yesus kok ditangkap? Dia kecewa, dia hanya menyesal, saudara, tapi tidak perubahan dalam dia, maka dia menggantung dirinya. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, metanoite, bukan. menyesali dosa, baik, tapi ada langkah berikutnya, perubahan. Esau juga, dia jual hak kesulungannya, lalu pada waktu ayahnya berkati, lah kok Yakub adiknya diberkati, bukan saya, dia kecewa, dia sedih, tetapi dia tidak merubah gaya hidupnya. Esau mandang rendah hak kesulungan itu, maka itu satu dosa, Ibrani katakan demikian. Jadi, ketika Tuhan Yesus katakan, bertobatlah kamu, berarti kita harus mengadakan satu perubahan hidup. Tidak hanya berhenti, tidak. Harus segera kita lakukan. Apa? Kalau gitu pertobatnya apa yang dilakukan atau apa yang terjadi ketika orang melakukan pertobatan ini? Ada dua hal, jadi pertobatan meliputi dua hal. Yang pertama, penyesalan diri dan perubahan. Menyesali dan berubah. Itu yang dimasukkan dengan pertobatan. Mari kita melihat dari kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ya, ayatnya ditampilkan. Tapi tidak semua ya, nanti kembali ke slide yang ini. Ya, terus satu lagi. Ya, ini ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ini contoh bagaimana bertobat itu harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Konteksnya di kisah Rasul pasal 3 pasal 3 ayat 19 ini, Petrus tiap hari pergi ke Bait Allah. Di situ ada seorang lumpuh. Lumpuh ini lalu disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Dengan nama Yesus, orang Nazaret itu, berdirilah. Maka orang lumpuh ini berdiri, bahkan dia melompat-lompat saking senangnya. Semua hidup dia enggak pernah berjalan, dia lumpuh dari lahir, sehingga dia sangat bersuka cita, maka dia melompat-lompat menyanyi memujikan Tuhan. Lalu orang-orang mulai heran, loh, kamu yang dulu lumpuh depan Bait Allah itu kan, kok sekarang bisa berjalan? Dia katakan, ada Petrus dan Yohanes. Lalu orang-orang banyak mulai berkumpul, mengerumuni Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan pakai momen ini, kesempatan ini untuk berkhotbah. Dia mengatakan apa? Orang ini bisa sembuh bukan karena kuasaku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena apa? Yesus orang Nazaret itu. Siapakah Yesus itu? Yesus itu Yesus lahir, datang ke dunia, dia sang Mesias itu. Tetapi kamu tolak mereka. Bahkan kamu salibkan dia. Karena apa? Karena ketidaktahuanmu. Ya, ayat yang berikutnya di layar kelihatan. Ya, jangan dipindah dulu. Ya, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu sama seperti semua pemimpin kamu. Di Petrus katakan, kamu menyalibkan Yesus, Mesias yang ditunggu-tunggu itu karena kamu enggak tahu seperti pemimpin kamu. Tapi jangan begitu terus. Maka Petrus katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ada perintah. Mereka menyalibkan Yesus karena mereka enggak tahu. Petrus katakan, kamu berdosa karena itu sadarlah dan bertobatlah. Apa sih maksudnya sadar itu? Apa tadinya orang itu pingsan, lalu enggak sadar? Bukan itu. Karena mereka pendengarnya orang-orang yang sehat, mengerumuni Petrus, mendengarkan khotbah Petrus. Petrus katakan demikian. Sadar berarti kamu harus menyesal karena berbuat salah. Menyesal karena berbuat salah. Menyadari kesalahannya, menyadari hal itulah dosa. Tadi saya katakan, Yudasnya sekedar menyesal. Tapi dia tidak cari pengampunan. Stop sambil menyesal. Tidak boleh. Petrus katakan, kamu harus sadar dan bertobat. Tidak segera menyesali, tapi langsung ada tindakan, yaitu bertobat. Bertobat berarti apa? Berubah dari dunia ini. Berubah dari hidupan lama menjadi hidup yang baru. Kalau tadinya pikiran dipenuhi pikiran duniawi, pokoknya saya senang, pokoknya saya menjadi orang terkenal, pokoknya saya berkuasa, dan sebagainya. Sekarang berubah, punya pikiran surgawi, yaitu mau melayani Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Itu maksudnya bertobat. Kalau tadinya buta rohani, sekarang menjadi melek rohani. Tadi memberontak pada perintah Tuhan, sekarang taat kepada Tuhan. Itu yang Petrus maksudkan. Sadarlah dan bertobatlah. Apa hasilnya ketika seseorang itu bertobat? Sudah luar biasa sekali. Bertobat itu memiliki hasil yang luar biasa, yaitu ayat yang berikutnya katakan, supaya dosamu dihapuskan. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, ketika kita lalu bertobat, maka Tuhan mengasihi kita dengan menghapuskan segala dosa kita. Seperti di komputer, ada tulisan lalu di-delete, bersih sama sekali. Itu namanya dihapuskan. Saudara, pertobatan itu bukan supaya Tuhan senang, bukan, tapi supaya saudara sendiri dosanya dihapuskan. Ini bukan suatu tindakan yang main-main, bukan suatu tindakan yang asal jadi, bukan. Tetapi ketika bertobat, ada hasil yang luar biasa, yang kita sendiri bisa menikmati, itu dosa kita dihapuskan. Bertobat bukan berarti kita sendiri bisa melawan dosa itu, bukan. Karena kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Jadi kita bertobat, meninggalkan dosa lama kita. Setelah dosa lama kita dihapuskan, apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang terjadi ketika dosa-dosa kita dihapuskan? Ayat berikutnya katakan demikian, agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Sudah betapa luar biasanya Tuhan kita, bukan? Kita bertobat, sudah seharusnya. Tetapi Tuhan berikan anugerah pada kita. Ketika kita bertobat, Tuhan berikan kita kelegaan bagi jiwa kita. Sungguh luar biasa sekali. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan aku kekurangan. Dia menyegarkan jiwaku. Sudah seperti itu loh. Gambaran antara gembala dan domba. Domba diberikan makanan, diberi rumput, diberi air yang cukup. Air yang tenang, bukan air yang bergejolak. Air yang tenang, sehingga domba bisa minum dengan cukup. Sehingga pemazmur mengatakan, jiwaku disegarkan. Betapa indahnya saudara, momen-momen saat seperti itu. Jadi bertobat, ada realitanya. Bertobat, kita tinggalkan selama menuju satu titik yang benar, dan Tuhan menganugerahi kita kelegaan. Jiwa kita boleh tenang. Sembah dikasih Tuhan. Yang kedua, ya kembali, ya, ada penundukan diri. Kita melihat dari Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 25. Kita lihat. Ya, Yakobus pasal 21 ayat 25. Apa sih dimasukkan dengan penundukan diri itu? Ayat 21 dikatakan demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak, enggak sedikit saudara. Begitu kotor, begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi langkah pertama ketika kita melakukan metanoia, perubahan hidup ada yaitu buang yang kotor dan kejahatan kita buang semua. Itu yang harus kita lakukan ketika kita bertobat, ketika kita melakukan metanoia. Kejahatan moral tidak berkurang, malah bertambah-tambah, saudara. Dan bagaimanakah Allah yang kudus itu bisa masuk hati kita yang kotor? Maka perintahnya jelas. Buang yang kotor, buang kejahatan itu, supaya Allah yang kudus itu boleh masuk dalam hati kita. Saudara, bayangkan rumah kita penuh dengan sampah. Rasanya gimana? Enggak tenang ya, enggak seneng ya, rumah itu kotor dan sampah, kita ingin segera buang, rumah kita jadi bersih. Itu kemauan hati kita. Sehingga ketika hidup kita di situ sampah-sampah kejahatan, harus kita buang itu semua. Buang semua itu. Apa sih sampah kejahatan? Atau sampah-sampah moral hidup kita? Oh, banyak sekali, saudara. Mungkin ketika masih banyak sampah dalam kehidupan kita, sikap kita terhadap anggota keluarga kita juga mungkin banyak sumpah serapah yang kita keluarkan. Terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita selalu merasa tidak puas. Apa kita pak anak-anak, kalau mereka membandel, ya, tidak menyetujui perintah kita, kita marahnya luar biasa. Buang sampah itu, saudara. Biarkan Roh Kudus datang hati dan masuk hatimu, menguduskan kehidupan kita. Yakobus pasal 21 juga mengatakan, ketika kita bisa buang semuanya itu, karena apa? Karena firman yang ditanamkan dalam hati kita, itu yang berkuasa melapangkan jiwa. Yang tertanam, maksudnya apa yang tertanam, saudara? Ketika kotoran itu hilang, firman itu masuk kita, tertanam. Tertanam berarti tidak sekedar ditancapkan di tanah, selesai. Itu enggak lama, saudara. Kok kita ambil pohon, lalu segar ditancapkan di tanah, tanpa ada akar yang kuat, sebentar lagi layu, mati besok paginya. Tetapi yang firman katakan, tertanam, artinya berakar, sehingga pohon ini terus bertumbuh dengan baik. Kekotoran dibuang, kejahatan dibuang, firman Tuhan tertanam adalah mati kita dengan kuat, karena mengakar dengan baik. Ketika firman itu tertanam, berarti tabiat kita menjadi benar. Ketika firman itu tertanam, firman itu menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari karakter kita. Maka kita akan terus berjalan menuju ke arah yang benar. Ada realitanya, tidak sekedar ngomong. Saudara, kita lihat kehidupan jemaat yang mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2, 42 sampai 47. Dikatakan demikian, mereka, jemaat mula-mula itu, bertekun dalam pengajaran para rasul. Pada waktu itu, perjanjian baru belum tertulis. Yang ada baru perjanjian lama, yang sudah disusui bersama, yaitu kanon. Sudah disusui. Perjanjian lama kira-kira abad kedua sebelum Masehi, sudah di kanon, sudah setuju semua. Ini Alkitab bangsa Yahudi. Sehingga tiap kali kita baca perjanjian baru, ada tertulis, ada firman atau Alkitab mengatakan demikian, artinya apa? Selalu merefer, melihat kepada perjanjian lama. Karena perjanjian lama sudah kanon, sudah disusui bersama. Tapi ketika zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, perjanjian baru belum tertulis. Sehingga ketika Lukas menulis kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2, dikatakan mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Dan mereka undang para rasul untuk berkhotbah menjalankan firman Tuhan kepada jemaat itu. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bagaimana dengan kita? Sudahkah saudara ikut PA pembacaan Alkitab setiap minggu ketiga yang diadakan? Sudahkah saudara datang untuk belajar semakin mengenal Tuhan? Yang kedua, kehidupan jemaat mula-mula yaitu mereka bersekutu. Bersekutu bersama-sama, bukan bergosip, saudara. Jadi mereka berkumpul bersama, belajar firman Tuhan, lalu mereka sharing satu dengan yang lainnya. Jadi bukan berkumpul supaya apa? Oh, si A itu salah loh. Si A itu perbuatnya begini, begini, begini. Enggak pantas dia jadi orang Kristen. Bukan itu, saudara. Ketika bersekutu bersama-sama, mereka belajar firman Tuhan, dan mereka sharing satu dengan lain, menguatkan satu dengan yang lain. Bukan mencari kesalahan yang orang lain. Bukan, saudara. Saudara, sudahkah saudara ikut Friday Fellowship setiap Jumat keempat? Kita ada acara itu, bersekutu bersama-sama di gereja, mendengar firman Tuhan. Sudahkah saudara ikut acara itu? Yang ketiga, kehidupan semula-mula, yaitu mereka adalah gereja yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, mereka bersama-sama memecahkan roti. Artinya apa? Mereka bersama bersekutu, makan bersama, memecahkan roti, dan ayat berikutnya dikatakan mereka membagikan uang mereka kepada orang yang membutuhkan. Jadi gereja berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Mereka memikirkan orang lain yang kekurangan, yang membutuhkan. Jadi gereja, jemaat Maulana sudah melakukan prinsip-prinsip yang kita lakukan sekarang, yaitu koinonia, persekutuan, diakonia, melayani orang lain. Dan mereka melakukan marturia, bersaksi pada orang lain, sehingga tidak heran. Mereka, jemaat Tuhan mula setiap hari ditambahkan jumlahnya oleh Tuhan sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, sudahkah hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Sudahkah kita memikirkan orang lain? Sudahkah kita peduli pada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Kita adalah gereja. Jadi kita melakukan seperti dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Dan yang keempat, yaitu mereka adalah gereja yang berdoa. Mereka berdoa bukan sekedar berdoa, rutinitas, bukan. Mereka berdoa, karena mereka bukan gereja yang berdoa dan mereka mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi kita lihat, jemaat mula-mula berpusatkan kepada Kristus. Gereja yang berpusatkan kepada Kristus, bukan berpusatkan kepada diri sendiri, bukan self-centered. Self-centered berarti apa? Sudah mengagungkan diri, dihormati orang, disukai orang, dipuja-puji orang, diakui kebaikan orang lain. Bukan, saudara. Jemaat mula-mula berpusatkan kepada Kristus. Lalu apa nasihat dari Yakobus ini? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan yang pendengar saja. Ini perintah dari Alkitab. Alkitab mengatakan, kamu mendengarkan firman Tuhan, mungkin setiap minggu beribadah di sini, mungkin setiap minggu kedua ikut acara pembinaan pasutri, minggu ketiga ikut PA, minggu keempat ikut Friday Fellowship. Tapi apakah kamu sendiri pelaku firman, atau sekedar mendengarkan saja? Alkitab jelas mengatakan, jadilah kamu pelaku firman. Itu yang Alkitab inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Balik firman Tuhan katakan, ketika kamu jadi pelaku firman, siapa yang untung? Alkitab mengatakan di ayat berikutnya, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memberdekakan orang itu, dan yang bertekun dalam hukum itu, dan bukannya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kembali firman Tuhan ingatkan pada kita. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka Tuhan berkati kita. Kita boleh berbahagia. Bukan dari segi materi, saudara. Bukan, tapi jiwa kita, rohani kita. Membahagiakan kita. Saudara, betapa indah firman Tuhan, bukan? Ketika kita melakukan metanoia, perubahan hidup itu, maka Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, memimpin kita. Kita boleh merdeka. Kita boleh berbahagia dan jiwa kita dapat kelegaan dari Tuhan sendiri. Jemaat dikasih Tuhan. Setelah kita tahu apa harusnya hidup kita sebagai orang Kristen, ketika kita melakukan metanoia, perubahan hidup itu, berhenti berbuat dosa, berbalik, lalu hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Enggak sembarangan saja. Kita boleh bertobat dan Tuhan sudah merencanakan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka kita lihat berikutnya. Pertobatan itu untuk maksud yang mulia. Ini yang Tuhan ingin lebih kita. Tidak sekedar bertobat, tapi ketika kita bertobat, Tuhan mau pakai kita untuk rencana Tuhan yang mulia. Apakah itu? Saudara, Tuhan ingin kita sebagai pemain, sebagai pelaku, bukan sekedar penonton saja. Maka Paulus berikan analogi perumpamaan ini, kiasan ini, metafora ini. Ketika kita boleh melayani Tuhan, maka dia pakai metafora seperti ini. Dalam rumah yang besar, bukan yang terdapat, tidak hanya terdapat perabot-perabot dari emas, dari perak, wah ini barang yang mahal ya, yang pasti harganya luar biasa, emas dan perak. Tetapi dalam rumah itu ada perabot yang dari kayu dan dari tanah. Artinya dari barang bersederhana yang tidak bernilai tinggi seperti emas dan perak itu. Nah, tetapi Paulus katakan, ketika kita boleh bekerja dalam Tuhan, melayani Tuhan, dalam rumah Tuhan, yaitu gereja itu, apa? Semua itu akan dipakai oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya, yaitu orang itu menyucikan dirinya. Yang pertama, orang itu menyucikan dirinya, artinya apa? Meninggalkan dosa-dosa lama kita. Ayat 21 dan 22 dari 2 Timotius pasal 2. Tuhan ingin kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Ayat 21 dan 22. Mungkin dari pergaulan kita. Kita banyak terpengaruh orang sekitar kita. Maka firman Tuhan terus mengatakan, jauhi pergaulan seperti itu. Karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kita yang baik ini. Maka jauhilah pergaulan yang jahat itu. Mungkin saudara melihat orang Kristen, lalu saudara kecewa. Orang Kristen kok gitu ya? Orang Kristen kok korupsi ya? Orang Kristen kok pemarah ya? Orang Kristen kok melakukan hal yang tidak benar ya? Bekerja asal kerja. Aktif di gereja sekedar aktif, tidak dari hati tapi memenuhi kebutuhan. Kan sudah dijawal kok Pak, saya harus datang, selesai datang. Bukan itu, saudara. Mungkin kita kecewa melihat mereka tidak seperti itu. Tetapi, firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Jangan terpengaruh oleh kehidupan mereka. Sehingga pergaulan yang buruk itu jangan menguasai kehidupan kita. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Ketika dia mengembalakan jemaat Timotius, banyak masalah yang mereka hadapi. Maka Paulus tulis suratnya pada Timotius, anak rohaninya. Kamu harus menghindari dari hal-hal yang saat itu. Sucikan dirimu. Yang kedua, nasihat Paulus berikutnya, yaitu menghindari dari perkataan kosong dan pertengkaran. Ayat 23 dan 24. Saudara, gereja bukan tempat orang bergosip. Gereja bukan tempat untuk adakan intrik-intrik, itu satu persekongkolan yang jahat, konotasi negatif, untuk menyerang si A, menyerang si B. Bukan. Harusnya gereja lah orang yang bersama-sama bertumbuh di dalam gereja. Itu yang Alkitab inginkan. Semua bertobat, berhenti melakukan dosa itu, berbalik melakukan suatu realita yang seperti Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, nasihat Paulus, yaitu membimbing orang lain dengan benar, dengan sabar untuk bertobat. Ayat 25 dan 26. Jemaat dikasih Tuhan, memang tidak mudah. Orang mungkin mencerca kita, orang mungkin memfitnah kita, kita laku benar, tapi kita dikata, ah kamu gak benar, yang inilah, yang itulah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah besar menyebabkan gereja berpecah. Saudara, tidak mudah kita itu bergereja. Tapi itu yang Alkitab katakan. Tinggalkan dosamu, bertobatlah. Metanoia. Apabila kita sungguh-sungguh serius mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan suka menolong kita. Dan memimpin kita. Roh Kudusnya akan menuntun kita untuk hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki. Jemaat kasih Tuhan, kita ke terakhir, kesimpulan terakhir, apa sih pertobatan itu? Jadi pertobatan itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Sudah ngambil keputusan, tindakan, yang merupakan suatu kesinambungan, tidak berhenti, tapi terus menerus, itulah pertobatan, itulah metanoia. Mudah? Tidak, saudara. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa? Terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terus meninggalkan dosa selama kita. Menuju realita yang benar yang Tuhan inginkan. Berdoalah pada Roh Kudus tolong dia pimpin kita. Dan setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita tahu bagaimana harusnya bermetanoia kita. Kita harus tahu bagaimana bertobat itu dan merubah diri kita. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan akan membuat kita bahagia. Karena itu saudara, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan, supaya hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau menginginkan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang ditebus dari dosa-dosa. Bahwa kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa-dosa lama kami, berbalik dan hidup benar, terus di dalam hari lepas hari. Karena Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar pendengar atau bahkan yang penonton di dalam gereja ini. Ketika kami boleh bergereja di tempat ini, berarti ada tugas yang ingin Tuhan berikan kehidupan kami. Karena Tuhan berikan kami hati meresponi rencana Tuhan, meresponi panggilan Tuhan itu. Sehingga kami mau bersungguh-sungguh sebagai orang Kristen yang benar. Tuhan, kami juga berdoa bagi program-program gereja yang ada di tempat ini. Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Sehingga program yang tersusun itu boleh berjalan dengan baik karena kami ikut terlibat. Kami aktif bersama-sama dengan saudara kami seiman bekerja untuk melayani di gereja-Mu. Tuhan yang menempat kami di tempat ini bukan sekedar ada, tapi Tuhan ingin kami melakukan sesuatu. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan dengan segala permasalahan yang ada, baik masalah hukum, masalah sosial, masalah keamanan, dan apapun juga ada negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, Tuhan. Jauhkan dari kehancuran. Dan Tuhan berkenan pakai kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia. Sebagai orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Kami boleh berkarya bagi bangsa dan negara kami. Sehingga ketika kami pulih ada di tengah masyarakat kami, kami menjadikan terang di tengah-tengah bangsa kami ini. Sehingga perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami menggambarkan jati diri kami sebagai orang Kristen, yaitu yang mau meninggalkan dosa lama hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi segala permasalahan yang kami hadapi di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami terus boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kami mau meresponi panggilan Tuhan itu sebagai alat Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.